yang fiturnya belum rusak. Kalau yang sudah fiturnya rusak, mereka merasa malu ya. Itu yang lagi. Iya. Jadi begitu. Karena masalahnya terkait dengan setoran, mereka merasa malu. Ini handphonenya kayak jin ini. Bunyinya ada, barangnya nggak ada. Eh jin kan mana barangnya ada, suaranya ada, barangnya nggak ada. Asyik lah. Kalau sengaja, iya. Sebab disebutkan dalam hadis pembeda antara mukmin dengan kafir adalah kamer. Kalau dengan mat aja. Kalau bilang kamer, roti. Kayak roti. Meninggalkan sholat selamanya kalau maksudnya salat satu waktu gimana? Enggak. Itu kalau orangnya mengatakan aku tidak mau salat ya. Namanya nah Pak Fadal saya minta penjelasan tapi lain lah anda minta jelaskan tentang hadis Bukhari Muslim wali yang tajidil khairullah musholah wali yang tajidil khairullah musholah yang berkaitan dengan itu kan jadi dalil bagi mereka yang mengharamkan tinggal di masjid bagi orang-orang yang kaya. Penjelasannya gimana tadi? Hadisnya Bukhari Muslim. Enggak perlu jelaskan. Artinya berarti sahih roti yang berperan itu gitu. Memang tidak boleh tinggal di masjid. Ada yang membolehkan tapi bukan dengan menentang hadis itu, dengan membahas ilatnya. Ilatnya adalah kotornya tadi. Kalau dia bisa melindungi najisnya dengan sesuatu yang aman, ya mengapa? Artinya hadis itu jelas. Ditambah lagi dengan Rasulullah tidak memanggil Aisyah ke dalam masjid, tapi kepalanya dikeluarkan. Ada sedang etika. Kata para ulama, karena Aisyah sedang haid. Itu pun Aisyah protes. Ya Rasulullah aku sedang haid. Kata Nabi, haidmu bukan di tanganmu. Di tangannya tidak apa-apa. Kalau badanmu ya nggak boleh. Berkuat. Sehingga di luar teras saja kalau mengaji. Maksudnya? Kalau dalam pandangan suci, dengan kopi yang menentu seperti ini, tidak langsung ke tempat. Kalau sementara ini ya itu judulnya enggak disebut namanya. Judul dari artikel itu enggak disebut. Judulnya kesalahan. Jadi salah. Kalau tidak dibuka itu salah. Judul yang tadi bawah itu kesalahan-kesalahan bagi tholabul ilmi yang sholat ininya tidak diangkat. Ya kan artikelnya seperti itu. Artinya kepala dan apa yang ada pada isinya itu menurut apa yang ada di dalam. kalau beliau di sini belum dicari sudah belum beberapa kali baru pun kali kasih terakhir yang paling panas.